ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا لا فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذنا الله وإياكم من النار. Barakallahu fikum, kita melanjutkan bab maja'a fil istisqa bil anwa. Bab yang telah datang tentang meminta hujan kepada bintang-bintang. Dan telah sampai hadis an Abi Malik Al-Asy'ari. Dari sahabat yang mulia Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati, ada empat perkara yang ada di tengah umatku, min amril jahiliyah, yang termasuk perkara-perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, yang mereka belum meninggalkannya. Mereka ada yang masih mempraktekkan perilaku jahiliyah tersebut. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, yakni berbangga diri dengan nenek moyangnya. Wa ta'nu fil ansab, dan mencela nasab orang lain. Wal istisqa bin nujum, dan meminta hujan dengan bintang. Wa niyahatu, dan yang keempat adalah meratapi mayit. Barakallahu fikum. Dan hadis ini telah kita sebutkan satu persatunya dari kalimat yang dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Maka kita masuk pada penjelasan berikutnya, pada kalimat wal istisqa bin nujum. Di antara perilaku jahiliyah pada pembahasan ini ialah al istisqa'u bin nujum. Al istisqa artinya meminta hujan dengan bintang. Ainisbatul matar ilan nujum, maksudnya ialah menyandarkan hujan kepada bintang. Ma itiqadi annal fa'il huwa Allah, sekalipun disertai keyakinan yang melakukan, yang menurunkan hujan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk keyakinan jahiliyah, menyandarkan turunnya hujan dengan bulan tertentu atau bintang-bintang kalau zaman dahulu. Walaupun meyakini hujan itu turun dengan sebab dari sisi Allah Azza wa Jalla, maka penyandaran tersebut adalah termasuk i'tiqad jahiliyah. Amma in i'taqada anna nujum hiya allati takhluqul matar was sahab, أو دعاها من دون الله لتنزل المطر فهذا شرك أكبر. Adapun jika meyakini bahwa bintang-bintang yang menciptakan hujan dan menciptakan awan, atau dia berdoa kepadanya, meminta kepada bintang, kepada bulan agar diturunkan hujan, berdoa kepada selain Allah ditanzil al-matar agar diturunkan hujan, fahada syirkun akbar, ini dosa syirik akbar, mukhrijun anil millah, yang menjadikan pelakunya keluar dari millah ajaran Islam, agama Islam, barakallahu fikum. Jadi ada pembahasan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, beliau ulang, kalau sekedar menyandarkan kepada bintang, ini keyakinan jahiliyah. Kalau sampai pada tingkatan meyakini bahwa yang menurunkan hujan dan awan tersebut adalah bintang, syiriknya akbar. Perbuatan kufur, karena dia telah menyandar, meyakini adanya pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Maka kami ingatkan kepada kaum muslimin, di hari-hari yang mendekati bulan Muharram, tidak boleh menyandarkan rezeki yang Allah berikan kepada seorang itu disandarkan kepada makhluknya. Meyakini turunnya rezeki itu harus tetap disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selainnya. Sehingga siapa yang meyakini ada pengatur dan pencipta selain Allah, ini syirik firububiyah. Kalau sampai memberikan sesembahan, sembelihan misalnya untuknya, maka ini syirik akbar. Maka kami ingatkan, barakallahu fikum, termasuk dosa besar memberikan sesembahan, memberikan sembelihan yang diniatkan untuk mengagungkan selain Allah, karena diyakini yang mengatur lautan, yang mengatur gunung, ataupun yang mengatur bumi ini, ini syirik fil rububiyah. Dan kalau dia berikan sembelihan, berarti syirik fil uluhiyah. Barakallahu fikum. Nah, yang terakhir sekarang, setelah disebutkan perilaku jahiliyah tadi, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, ataupun meyakini yang menciptakan hujan, yang menciptakan awan itu adalah selain Allah, sehingga berdoa kepadanya, ini syirik akbar. Sekarang masuk yang keempat. Di antara perilaku jahiliyah, wa niyahatu, dan yang keempat yaitu meratapi al-mayyit alal mayyit, meratapi orang yang mati. Wa hadha huwa rabi'. Inilah perilaku jahiliyah yang keempat. An-niyahah. Niyahah adalah maknanya raf'us saut bil buka alal mayyiti qasdan. Apa makna niyahah? Niyahah adalah raf'us saut, mengangkat suara, bil buka'i alal mayyidi qasdan, mengangkat suara, bil buka', dengan tangisan, diangkat suaranya dengan tangisan, alal mayyid, kepada orang mati, qasdan, dengan tujuan meratapinya. Karena kalau ada orang menangis tanpa mengangkat suara, dia menangis, meneteskan air mata, tanpa mengangkat suara, dan memang benar-benar dia menangis karena matinya sang anak, maka ini bukanlah yang dimaksud niyahah. walaupun sama-sama menangis. Lalu dari mana sisi perbedaannya? Kalau dia menangis, meneteskan air mata, tidak sampai mengangkat suaranya, sedih, maka ini adalah rahmah. Ini disebut oleh Nabi SAW, innaha la rahmah. Tangisan, tetesan air mata saya ini terhadap putra beliau saat wafat adalah rahmah, bukan ratapan. Maka ini boleh. Ini termasuk rahmah dan ini termasuk hal yang boleh. Adapun kalau dia mengangkat suara, diangkat suaranya sambil meratapi si mayit, maka ini yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbahi ayudaf ilaihi ala sabilin nah. Maka seyogyanya yang namanya ratapan itu ialah jika disandarkan ala sabilin nauh, dalam bentuk an-nauh. Apa itu nauh? Rintihan. Seperti kanauhil hammam. Seperti burung merpati, kalau antum lihat, dekur. Apa itu? Bunyi. Dekur. Dekuran burung merpati namanya nauh. Atau nadab, ratapan. Seperti apa ratapannya? Ta'addad mahasinil mayyit, menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayyit. Sambil menyebut satu persatu kebaikan si mayyit, sambil ratapan tangisan dia angkat suaranya. Maka ini yang dimaksud an-niyahah. Wa niyahah min amil jahiliyah. Sehingga niyahah tadi, praktek seperti tadi, adalah termasuk perilaku jahiliyah. Adapun kalau dia menangis karena sebab bersedih atas musibah yang menimpa anaknya atau istrinya, maka ini termasuk disebut oleh para ulama adalah innaha la rahmah. Nabi mengatakan innaha la rahmah. Adapun kalau sambil memukul pipi, menyobek bajunya, maka Nabi katakan laisa minna man latamal hudud, bukan termasuk dari kami kaum muslimin, bukan jalannya Rasul, man latamal hudud, orang yang memukul pipi saat musibah, wasyaqal juyub, menyobek baju. Ini termasuk orang-orang yang dikatakan laisa minna. Hadis Bukhari. Bahkan Nabi mengatakan ana bari, saya berlepas diri, minas saliqah. Saliqah, orang yang mengangkat suara tangisannya di saat datangnya musibah. Iya. Maka ini yang dimaksud niyahah. Barakallahu fikum. Wala budda an takuna fi hadhil ummah. Kata Syekh, niyahah, meratapi mayit, itu pasti terjadi di tengah umat ini, umat Islam ini. Wa inama kanat min amril jahiliyah, padahal tidak lain peratapan perilaku jahiliyah itu adalah termasuk bagian perilaku jahiliyah. Imma minal jahli ladhi huwa didul ilm, baik jahiliyah dalam makna orang itu tidak ngerti bimbingan agama, jahil karena hidupnya tidak pernah belajar bagaimana menghadapi musibah, bagaimana cara menghadapi kematian keluarganya, apa yang harus dilakukan, kadang tidak tahu. Saking tidak tahunya dipercayakan kepada orang lain dalam pengurusan jenazahnya, karena tidak tahu. Saking jahilnya barakallahu fikum, kadang tadi berbuat kejahilan meratapi mayit. Barakallahu fikum, ini karena tidak berilmu. Kalau antum lihat bagaimana para sahabat tatkala mereka ditimpa musibah, mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta bimbingan. Bukankah Abu Talhah dan Ummu Sulaim dalam hadis dari Anas ibni Malik, Anas menceritakan bahwasannya Abu Talhah memiliki as-sabi wa huwa yashtaki, anak yang sakit. Abu Talhah punya anak kecil ditimpa sakit. Maka tatkala Abu Talhah ditimpa sakit, putranya Abu Talhah ditimpa sakit, maka beliau pun pulang dari safarnya, perjalanannya, lalu beliau pun bertanya, "Ma fa'ala ibni? Bagaimana keadaan anakku?" Maka Ummu Sulaim mengatakan, "Qalat wa askan makan. Wa askan makan." Anakmu sekarang sudah lebih tenang. Apa maknanya? Ada dua makna. Dia lebih tenang, dikira sembuh. Karena kalau orang sakit nangis. Kalau sudah sembuh biasanya tenang. Atau makna yang kedua, lebih tenang. Apa maknanya? Mati. Kalimat yang mujmal. Kan begitu. Karena orang mati sudah tidak ngomong lagi. Sudah tenang. Yang dipahami Abu Talhah, anaknya sembuh. Tapi yang diinginkan Ummu Sulaim apa? Mati. Demikian. Wanita-wanita zaman dulu benar-benar bisa menahan diri untuk sabar. Benar-benar sabar dan bisa menahan diri menyampaikan musibah. Iya. Sampaikan dengan bahasa yang baik kepada suaminya. Ini adalah bimbingan at-tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim mau menikah dengan Abu Talhah, maharnya apa? Masuk Islam. Apakah ada zaman sekarang wanita-wanita yang minta mahar yang lebih mulia? Saya boleh nikah dengan kamu, maharnya kamu masuk Islam. Masya Allah. Wanita solihah. Maka tatkala menghadapi musibah pun bisa menata diri. Karena dia punya tauhid. Punya akidah yang benar. Maka tatkala suaminya sudah merasa tenang dengan berita anak yang lebih tenang, maka Ummu Sulaim kemudian faqarraba, lalu mendekatkan kepadanya al-asya, hidangan makan malam. Fata'asya, dia pun makan malam. Fa'asoba, maka Ummu Sulaim berdandan. Berdandan yang menjadikan suaminya tertarik. Fa'asoba, maka terjadilah. Falamma faragha, setelah selesai hajatnya suami, lihat, qalat, baru dikatakan kepada sang suami setelah dia merasa tenang. Iya. Apa kata Ummu Sulaim? Wa arau as-sobi. Mereka telah mengubur si anak. Oh, maksudnya apa? Sudah wafat. Masya Allah. Apakah sampai di situ Ummu Sulaim mengarahkan suami? Tidak. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bimbingan Rasul terhadap keluarga ini? A'arastukuma laila, tadi malam kamu bermalam pengantin. Ya, ini hubungan suami. Nah. Barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah taala memberkahi malam kamu berdua tadi malam. Masyaallah. Didoakan. Musibah membawa kebaikan. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solusinya tepat. Kalau zaman sekarang kena musibah datangnya ke dukun, peramal. Barakallahu fikum. Musibah di atas musibah. tidak menyelesaikan masalah. Datanglah kepada orang yang bisa memberikan ilmu sehingga Allah anugerahkan kepadanya anak dan diberi nama Abdullah. Dan Ibnu Uyainah menyebutkan lahir dari Abdullah putra-putra yang menghafal Quran. Barokah. Itulah ilmu bimbingan sunnah. Benar-benar membawa barokah bagi keluarga tersebut. Maka hendaklah kita seorang muslim melihat dan mempelajari generasi salaf, generasi terbaik dari umat ini, dan berusaha mempraktikkan. Kembali kepada pelajaran, atau kemungkinan yang kedua, imma minal jahalah allati hiya safah wa huwa diddul hikmah. Atau bodoh yang kedua, yang itu adalah as-safah. Apa safah? Kedunguan, kebodohan. Bodoh tapi lebih mendekati kepada dungu, bahasa kita. Wa huwa diddul hikmah, lawannya hikmah. Bisa maknanya benar-benar tidak ngerti ilmunya karena tidak belajar. Atau yang kedua, karena safih. Orang itu safih. Apa safih? Sufaha. Tidak memakai ilmu. Lawan dari hikmah. Wa inama kanat kadzalika li umur. Kenapa orang yang meratapi mayit itu dikatakan orang-orang yang melakukan perilaku jahiliyah? Karena yang pertama, orang kena musibah meratapi mayit, menangis, memukul pipi, mencakar-cakar dadanya, bahkan sebagian orang Syiah itu dengan pedang dilukai jasadnya. Orang-orang Syiah, Rafidhah. Nanti 10 Muharram akan kita lihat sendiri. Setelah kemarin bulan Dzulhijjah haji di Karbala, nanti 10 Muharram akan mempraktekkan ratapan jahiliyah terhadap cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Syiah. Nah, orang yang meratapi mayit dengan praktek jahiliyah tadi itu disebut perilaku jahiliyah karena beberapa sebab. Yang ada 4 sebab di sini. Ada 4 perkara yang menunjukkan orang meratapi mayit itu disebut jahiliyah. Yang pertama kata muallif, annaha la tazidun na'ihu illa siddah wa hazanan wa azaba. Yang pertama, karena bahwasanya meratapi mayit la tazidu, tidaklah menambahkan bagi orang tersebut kecuali siddah. Siddah, rasa lebih berat. Wa hazanan, sedih. Wa azaban, dan siksa. Iya. Akan semakin lebih berat, menimbulkan sedih dan tersiksa. Iya. Orang kalau sudah meratapi mayit tadi, orang Syiah, dia seolah-olah bersedih. Semakin menampakkan kesedihannya tak kala mereka memukul dengan pedang ke dadanya. Sehingga keluar darahnya. Dan ini menyiksa sendiri. Dia tersiksa sendiri. Karena apa? Karena tidak ridha dengan musibah. Kalau seandainya orang tersebut ridha, sabar, akan tenang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman dengan takdir, yahdi qalbahu, hatinya akan terbimbing. Maksudnya tenang. Dibimbing oleh Allah. Terbimbing. Hatinya tenang. Wa man yu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada takdir, yahdi qalbah, hatinya akan dibimbing oleh Allah untuk sabar. Syaratnya tadi, beriman kepada Allah, beriman dengan takdirnya Allah Ta'ala. sehingga tidak perlu diratapi, akan membangun kesedihan. Hari pertama sudah sedih, diingatkan lagi hari kedua, tambah sedih lagi. Hari ketiga sampai 1000 hari, membangkitkan kesedihan baru. Barakallahu fikum. Yang kedua, bagaimana tidak sedih? Dia sedang makan, sementara si Maid ikut makan. Dia sedang makan enak, ingat si siapa? Si Majid. Tambah sedih dia. Kadang-kadang kematian justru orang yang hidup melakukan praktek apa tadi? Makan yang enak. Barakallahu fikum. Kalau diingat makanan yang enak, dia ingat si Majid. Membangun kesedihan. Membangkitkan kesedihan. Yang kedua, annaha taskhatu min qada'illah. Meratapi mayit adalah taskhatu, jengkel. Min qada'illah, terhadap qada'nya Allah. Wa qadrihi, dan takdirnya. Wa i'tiradun alaihi, dan i'tirad menentang. Menentang qada dan qadar. Jengkel terhadap qada dan qadarnya dan menentangnya. Itu orang meratapi mayit. Seolah tidak terima. Seolah apa? Tidak terima. Adalah Anas ibn Malik bercerita. Anna mra'atan tabki, ada seorang wanita tabki, menangis. Ala qabrin, di atas kuburan. Dalam riwayat Muslim, ala sobiyin, di atas kuburan anak yang mati. Anaknya dia yang masih kecil mati. Dia menangis di kuburan, di atas kuburan maksudnya. Di atas kuburan anak kecilnya yang sudah mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa. Jangan sampai musibah malah berbuat dosa. Bertakwa kepada Allah. Wasbiri. Bersabar. Wanita ini, karena kesedihan yang sangat mendalam, tidak menengok siapa yang memberi nasihat. Langsung, ilaika anni, fa innaka lam tusib bi musibati, ilaika ani, nyingkir. Pergi. Kamu tidak kena musibah seperti musibahku. Hati yang galau. Kegalauannya tidak pedulikan kadang nasihat orang lain. Itulah keadaan orang terkena musibah. Maka tak kala orang meratapi mayit, itu terkesan orang tersebut kadang tidak ridha dengan apa yang sudah ditakdirkan. Yang ketiga, annaha tuhayyij ahzana ghairih. Yang ketiga, meratapi mayit menimbulkan perkara kejelekan. Yang ketiga, tuhayyij, membuat goncang atau membangkitkan kesedihan orang lain. Membuat goncang atau membuat kesedihan orang lain. Orang lain jadi ikut sedih, goncang hatinya dengan musibah kita. Hakadha. Wa qad dzakara Ibnu Uqail, telah disebutkan dalam riwayat Ibnu Uqail rahimahullah wa huwa min ulama'i Hanabilah. Ibnu Uqail termasuk ulama madhab Hanabilah, Hambali. Dikisahkan annahu kharaja fi janazah. Beliau keluar terhadap siapa? Ibnahu, anaknya Uqail. Wa kana akbaru auladihi wa talibu ilmin. Dan adalah anak yang paling besarnya, dan dia juga sebagai talibu ilm, penuntut ilmu. Maka falamma kanu fil maqbarah, setelah mereka mengantarkan sampai di kuburan, saraha rajulun, saraha mengangkat suara seorang, teriak dengan suara keras, faqal, sambil membacakan ayat. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira fakhud ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Qalu, mereka mengatakan, ya ayyuhal aziz, wahai al aziz. Ayat ini menceritakan tentang Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi orang penting di Mesir. Maka keluarganya datang. Iya. Dan ketika Yusuf ingin berjumpa dengan saudara kandungnya, Bunyamin, rombongan ini datang. Maka tak kala Nabi Yusuf ingin menahan saudara kandungnya, Bunyamin, beliau masukkan alat untuk naker makanan. Maka ketahuan yang ada adalah miliknya dia. Maka ditahanlah saudara Yusuf tadi, tidak boleh ikut pulang ke kampungnya. Saudaranya tidak tahu kalau itu Nabi Yusuf. Iya, karena dulu waktu dimasukkan sumur masih sangat kecil. Maka Yusuf tak kalah menahan mereka, karena ketahuan ada alat yang untuk menakar makanan ada pada saudaranya, dan ini harus ditangkap, harus ditahan. Maka saudara-saudara mengatakan, qalu ya ayyuhal aziz, wahai Yusuf, innalahu aban syaikh, dia punya bapak yang sudah sepuh, ya, bapaknya Yusuf juga. Fakhud ahadana, silahkan ambil salah satu dari kami, tapi jangan dia yang ditahan. Inna naraka minal muhsinin, kami melihat Anda termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini adalah sebagai ungkapan. Ungkapan atas saudara Nabi Yusuf terhadap saudara yang ditahan. Maka faqala lahu Ibnu Uqail mengatakan kepada orang yang membaca ayat ini, innal qur'ana litaskinil ahsan. Quran itu turun tidak lain untuk menenangkan orang yang sedih. Walaisa litahyijil ahzan, bukan untuk membangkitkan kesedihan. Quran itu turun bukan untuk membangkitkan apa? Kesedihan. Atau tanda orang mati. Kadang ada orang mati. Apa tandanya? Ditandai dengan ayat tertentu, bacaan tertentu, surat tertentu. Oh, ini orang mati. Barakallahu fikum. Sampai ada orang yang ketika mau mati supaya cepat ambil Al-Quran, bacakan biar cepat apa? Quran bukan untuk mempercepat kematian. Karena Iqra'u Yasin ala mautakum, sebagian ulama menyebutkan hadis ini dhaif. Dilemahkan oleh para ulama. Baik. Yang keempat, yang lebih menyedihkan lagi, kadang orang miskin mengundang orang supaya baca Al-Quran dalam kondisi orang tuanya, bapaknya orang miskin, wafat. Sementara ibunya janda, punya anak yatim banyak. Karena sudah menjadi tradisi harus mengundang orang makan-makan. Barakallahu fikum, artinya harus hutang. Kemana? Ke bank. Masya Allah. Demi menjaga keadaan keluarganya supaya beginilah, begitulah, tidak mendapatkan omongan ini dan itu, akhirnya apa? Melakukan hal yang terlarang. Walaupun ada ribanya, dia tempuh. Nauzubillah. Ini sudah jatuh, ketimpa utang. dan jatuh ketimpa utang. Sudah susah tambah susah. Barakallahu fiik. Karena dia orang miskin. Lauknya pun pakai kangkung sama apa? Tempe goreng. Yang datang sedikit. Nah, ini paling lauknya tempe sama kangkung. Ya? Tapi kalau giliran yang mati orang besar, wah ini sapi ini. Ya, ada hamburgernya juga. Ini mau ibadah atau mau apa? Kalau mau ibadah, barakallahu fikum, tidak seperti itu. Kembalilah kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan hendaklah dihibur dengan sesuatu yang memudahkan. Sampai Nabi mengatakan kepada keluarganya Ja'far, "Isna'u ta'aman li ali Ja'far." Bikin makanan untuk keluarganya Ja'far ini. Fa'inahu, dia kena musibah. Ja'far gugur di medan jihad. Anak-anaknya masih kecil, anak-anak yatim itu. Apa bimbingan Nabi? Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Bikin makanan untuk keluarganya Ja'far. Kita justru ngirim apa? Makanan. Karena tidak sempat masak. Orang sedih. Kirim makanan. Karena dia sedih. Tidak mungkin masak. Ya, apalagi miskin. Tidak ada yang dimasak. Isna'u ta'am. Bikin makan. Menghibur. Jangan malah menambah susah dia. Demikian hibur bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengumuman, insyaAllah pada hari Ahad pekan pertama seperti biasa di Masjid Agung Nur Sulaiman bersama Ustaz Muhammad Afifuddin, dan juga hari Sabtu ini insyaAllah bersama beliau di Masjid Agung Bukateja insyaAllah taklim 9:30 pagi insyaAllah bersama beliau juga. Demikian pengumuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.